Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kajian kita dari kitab ini masih pada pembahasan Kitabul Jami' Bab At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq, yang kali ini memasuki hadis ke-11 dan insyaallah dilanjut dengan hadis-hadis berikutnya. Kita baca terlebih dahulu isi hadis tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Akhrajahu Muslimun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, siapa saja yang memimpin satu urusan dari urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian ia menyulitkan mereka, fasyquq alaih, maka persulitlah ia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Hadis ini adalah semacam doa yang mengandung ancaman dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada siapa saja yang tidak menunaikan amanat kepemimpinan yang ada di pundaknya. Ancaman kepada siapa saja yang mempersulit siapa saja yang dipimpinnya. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, fahadha wa'idun azimun. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi adalah ancaman yang besar. Fa inna man syaqqa 'alal ummati mutawa'adun bi annallaha yashuqqu 'alaihi. Siapa yang menyulitkan umat dalam hal-hal yang ditetapkannya, dalam kebijakan-kebijakannya, mutawa'adun bi annallaha yashuqqu 'alaihi, maka akan diancam di mana Allah akan mempersulitnya. Fal jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Faman ahsana uhsina ilaihi. Barang siapa yang berbuat baik, maka ia akan diperlakukan dengan baik. Waman syaqqa 'alan nas wa zalamahum istahaqqa an yushaqqa 'alaihi 'uqubatan lahu. Dan barang siapa yang menyulitkan manusia, mendzalimi mereka, maka berhak untuk dipersulit sebagai bentuk hukuman baginya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini, di antaranya di surat Ar-Rahman, ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan itu kecuali kebaikan. Wa jazaus sayyiatin sayyiatum mithluha. Dan balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang serupa dengannya. Jadi sangat erat sekali kaitannya apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi dengan yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang memimpin satu urusan dari urusan umatku kemudian menyulitkan mereka, maka persulitlah dia. Ancaman dari Nabi alaihi salatu salam, doa ya, ditujukan khusus kepada para pemimpin. Qala man ahsana ahsanallahu ilaihi wa man adzan nas wa syaqqa alaihim fa huwa ala khatrin min iqabilah al-ajil wal ajili. Barang siapa yang berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Wa man adzan nas, dan barang siapa yang menyakiti manusia dan mempersulit mereka, fahuwa ala khatrin, maka ia ada dalam bahaya. Min iqabillah, yaitu adanya hukuman dari Allah. Al-ajil wal-ajil, baik cepat maupun lambat. Wa fi riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ziyadatun inda muslimin. Kemudian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ada tambahan dalam Sahih Muslim. Bunyinya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farfaq bihim farfaq bihi. Nabi mengatakan, ya Allah, siapa saja yang memimpin satu urusan dari urusan umatku, kemudian memberi kemudahan kepada mereka, farfaq bihi, maka permudahlah dia. Fahadha yuqabilul masyakkah. Nah, kalau ini kebalikan dari al-masyakkah, menyulitkan. Ya. Yang diharapkan dari seorang pemimpin adalah memberikan kemudahan, tidak malah justru menyulitkan. Faman syakkah syukka alaihi, maka barang siapa yang menyulitkan, ia akan dipersulit. Wa man rafaqa rufiqa bihi, dan barang siapa yang memberi kemudahan, ia akan dipermudah. Dipermudah urusan-urusannya. Nah. Fal wajibu 'alal amir wa 'ala man yatawalla syai'an min syu'uni ra'iyatihi kal wazir wal qadhi wa man indahu aitamun wa waliyul aitam wa nahwu dhalika mimman lahu wilayatun 'ala syai' al wajib 'alaihi yarfaq wa yataharra ar-rahmah wal ihsan wa badla al-ma'ruf wa an yabta'ida 'anil mashaqqati wal adha wal dhulmi wal 'udwan wal khiyana. Fal wajibu, maka yang wajib 'alal amir, atas seorang pemimpin, wa 'ala man yatawalla syai'an, dan atas siapa saja yang mengurusi satu urusan dari urusan-urusan rakyatnya, kal wazir, seperti menteri, wal qadhi, dan hakim, dan orang yang di sisinya ada anak-anak yatim dan mengurusi anak-anak yatim dan semisal itu, yang memiliki wewenang atau kuasa atas sesuatu, yang wajib baginya adalah memberi kemudahan dan berusaha untuk menampakkan kasih sayang, hal yang baik, dan bersungguh-sungguh memberi kebaikan. Badlal ma'ruf. Wa yabta'id 'anil masyaqqah, serta menjauh dari tindakan menyulitkan, wal adza, dan menyakiti, wal zulmi, dan mendzalimi, wal 'udwan, serta memusuhi, wal khianah, dan khianat. Ini yang wajib dilakukan oleh seorang pemimpin dan siapa saja yang memiliki kuasa atas sesuatu. Karena bicara soal pemimpin, ini tidak hanya tertuju khusus kepada orang yang memiliki kekuasaan secara meluas. Pemimpin negara misalnya, baik presiden ataupun raja, tapi secara umum, karena setiap kita pada dasarnya ya, menjadi seorang pemimpin. Paling tidak pemimpin atas diri kita sendiri. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini tidak menjadi dalil bahwa kita boleh mendoakan kejelekan ya bagi pemerintah. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi itu ancaman. Nah, dan kita sebagai rakyat hendaknya mendoakan ya agar pemerintah ya atau siapapun yang menjadi pemimpin kita itu baik keadaannya. Nah, ketika kita mendapati kezaliman atau kekeliruan atau keburukan yang ada pada pemerintah, maka doakan dan kita tetap bersabar, tetap menampakkan ketaatan selama perintahnya tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena yang terpenting bagi kita adalah adanya kemaslahatan yang bersifat umum. Nah, tidak boleh dalam hal ini kita cenderung mengikuti perasaan, mengikuti amarah dan emosi. Tapi kita harus ya selalu mempertimbangkan maslahat dan mudarat yang terjadi. Oleh karenanya dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam selalu memberikan motivasi kepada kita untuk as-sam'u wa ta'ah, as-sabr, mendengar, taat, sabar, nah, dan doakan kebaikan bagi pemerintah. Berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ke-12, hadis ke-12 adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Kita baca, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memberi hukuman, falyajtanibil wajha, maka hendaknya menghindari bagian wajah. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya secara sepakat. Kita lihat ya, apa uraian Syekh bin Baz rahimahullah. Qala yajibu ala man aqama al-hudud aw at-ta'zirat aw darba waladihi aw zaujatihi aw dabatihi an yajtanibal wajha. Wajib bagi siapa saja yang menegakkan hukum had aw at-ta'zirat atau hukuman-hukuman yang memberi efek jera, ya, iqab atau memukul anaknya atau istrinya atau hewan kendaraannya, an yajtanibal wajha, untuk menghindari bagian wajah. Jangan memberi hukuman pada bagian wajah. Jangan memukul anak, memukul istri, ya, di bagian wajahnya. Bahkan jangan memukul hewan yang dijadikan kendaraan atau tunggangan pada bagian wajahnya. Ya. La yudrabul wajhu minad dabati wala minal insan. La fil hudud wala fit ta'zirat. Tidak boleh, ya, dipukul bagian wajah dari binatang, ternak, atau hewan. Tidak boleh juga dipukul bagian wajah dari manusia, ya, tidak dalam menegakkan had, tidak pula dalam memberi ta'zir. Karena wajah memiliki kehormatan, ya. Wajah itu sesuatu yang nampak sekali karena dia ada di bagian depan. Wa fil lafdil akhari, dalam lafaz lain, fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi, sebab Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Yani fayambagi ihtiramul wajhi, maksudnya adalah sudah semestinya ihtiramul wajhi, menghormati wajah. Artinya wajah punya kehormatan yang mesti dijaga dan dilindungi. Fal wajhu lahu sya'nun, wajah itu punya kedudukan. Wa huwa yata'atsaru bikulli syai, wajah ini sesuatu yang gampang terpengaruh dengan segala sesuatu. Li'anna madatahu raqiqatun, sebab ya, madatahu raqiqatun, kandungannya itu sangat tipis. Artinya wajah ini ya, bagian badan kita yang mudah terluka. Fa aqallu syai'in yu'athiru 'alal wajhi, hal yang sepele itu bisa mempengaruhi wajah. Ya, hal yang sepele saja bisa mempengaruhi wajah. Jangankan pukulan. Ada sesuatu misalnya dari bahan-bahan, ya, apa, entah itu pelembab atau apalah, ya, jika ditempelkan pada wajah kemudian tidak cocok, bisa berbahaya. Nah, jadi hal yang kecil saja, hal yang sepele saja bisa berdampak buruk pada wajah. Apalagi kalau bentuknya hukuman berupa pukulan. Ya. Wa huwa fi maqabilin nas fayambagi ijtinabuhu wal hadar min iqail adabihi. Wajah ini ada di bagian depan manusia. Maka sudah semestinya untuk menjauhinya, menghindarinya. Dan waspada min iqa'il adha bihi, dari, ya, menyakiti bagian wajah. Jangan menyakiti. Nah, kita sendiri harus, ya, bisa menjaganya, nah, merawatnya dengan baik. Gak boleh menyakitinya, gak boleh sembarangan menempelkan sesuatu di wajah, ya, harus dirawat. Nah, hatta walau fil hudud, sekalipun dalam hal hukuman had, yakunu fi mahalliha alla iqah biha, harus pada tempatnya yang cocok dengannya. Wala yakunul wajhu mahalla dharb, dan wajah bukanlah tempat ya mendaratnya pukulan. Nah, wajah bukan tempat mendaratnya apa? Pukulan. Nah, walaysa ma'na al-khalqu 'ala as-surah at-tashbih wa at-tamthil fa inna Allah laysa lahu syabihun wala nadhir. Kemudian Syekh memberikan peringatan bahwa makna menciptakan atas bentuknya itu bukan tashbih wa tamthil, bukan menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk. Fa inna Allah laisa lahu syabih wala nadhir, sebab Allah itu tidak ya serupa dengan sesuatu apapun, wala nadhir, tidak juga ada yang sebanding dengannya. Walakin ma'na suratuhu ya ala suratihi annahu sami'un basir, tapi makna suratahu atau suratihi, makna bentuknya di sini ya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sami'un basirun, maha mendengar, maha melihat, ya takallam, dapat berbicara, walahu wajhun, dan Allah memiliki wajah. Kama annal makhluq lahu wajhun, sebagaimana makhluk memiliki wajah. Ya. Wa yasma'u wa yatakallamu wa yubsir, dapat mendengar, dapat berbicara, dapat melihat. Fallahu jalla wa ala kadzalika sami'un basirun yatakallamu idza syaa. Maka Allah jalla wa ala juga demikian, memiliki pendengaran, penglihatan, berbicara jika Allah berkehendak, subhanahu wa ta'ala. Walahu wajhun, walahu yadun, walahu qadamun, walahu usbu. Allah memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki kaki. Walahu usbu, bahkan memiliki jari jemari. Lakin laisa hadza kahadza, tapi yang ini tentu saja tidak seperti yang itu. Apa yang ada pada Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluknya. Nah, jadi kalimat ala suratihi, ya, atas bentuknya, kalimatnya atau katanya di sini, ada yang mengatakan kembali pada Adam, ada juga yang mengatakan kembali pada Allah Azza wa Jalla. Namun, hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa tidak serupa ya antara Allah dengan makhluknya, dengan siapapun itu, dengan Adam yang diciptakannya. Nah, walakin laisa hadza kahadza, oleh hadza qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah seorang pun. Fala tadribu lillahi al-amsal, jangan membuat permisalan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, enggak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, namun Dia maha melihat, maha mendengar. Apa yang ada pada Allah sekali lagi tidak akan pernah sama dengan apa yang ada pada manusia, sekalipun dari segi nama penyebutan itu sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah, hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13 dari bab at-tarhib min masawi al-akhlaq. Nah, hadis yang ke-13 masih dari hadis Abu Hurairah. Kita baca, qala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, seorang laki-laki berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Qala, beliau kemudian menjawab, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian beliau mengulang terus menerus kalimat ini, la taghdab, jangan kamu marah. Nah, hadis riwayat Bukhari dan diriwayatkan juga oleh imam hadis lainnya. Kata Syekh Ibn Baz dalam uraiannya, fahadha fihi al-hadaru min al-ghadab. Ini di dalamnya mengandung peringatan dari yang namanya marah. Namun tentu saja bukan berarti seseorang tidak boleh marah. Nah, boleh marah ketika melihat ada aturan-aturan Allah yang dilanggar, ada penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau menampakkan ketidaksukaannya, beliau menampakkan kemarahan ketika ada aturan Allah yang dilanggar. Nah, namun demikian, kemarahan ya, seringkali membawa dampak yang buruk atau negatif. Karena itu beliau juga memberikan saran, nasihat, ya, agar jangan ya, cepat marah. Nah, wa annahu yanbaghi lil mu'min an yataba'ad an asbabihi. Dan sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk menjauh dari sebab-sebabnya, sebab-sebab yang bisa mengundang kemarahan. Wa an yahrus 'ala izalatihi idza waqa'a. Dan bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya jika terjadi kemarahan itu. Bita'awudz billah minasyaitan, misalnya dengan meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabil wudu asy-syar'i, dan dengan wudu yang syar'i. Wa bi ghairi hadza minal asbab, dan selain itu dari sebab-sebab, allati yaraha tu'inuhu ala tarkil ghadab, yang dilihat dapat membantu untuk meninggalkan apa? Kemarahan. Li'annahu man ishtadda mata ishtadda ghadabuhu qad yaqa'u fi ma'atiba wa makhatir katsiratun. Sebab ketika kemarahan itu menguat, maka kadang menjerumuskan pada kejelekan-kejelekan dan bahaya-bahaya yang banyak. Wa qad waqa'a hadza fi katsirin minan nas, dan sungguh ini telah terjadi menimpa banyak manusia karena ya emosinya atau kemarahannya tidak terkendali, hingga akhirnya terjadilah ya hal-hal yang tidak diinginkan, terjadilah hal-hal yang buruk. Begitulah ketika seseorang sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya. Maka wajib bagi setiap kita untuk berusaha mengendalikan amarah. Nah, fakam min qatilin waqa'a bisababil ghadab. Berapa banyak pembunuhan terjadi karena sebab amarah, karena sebab kemarahan. Wa kam min madlumin bighairil haqq waqa'a bisababil ghadab. Berapa banyak terjadi kezaliman tanpa hak terjadi ya karena sebab kemarahan. Wa kam min talaqin waqa'a bisababil ghadab, dan berapa banyak perceraian juga terjadi oleh sebab kemarahan, dipicu oleh kemarahan semuanya, hingga terjadilah apa yang tidak diinginkan ya, pembunuhan, keboliman, perceraian, ila ghairi hadza, dan yang lainnya. Fayam bagi lil mu'min an yataharra asbab al-afiyah minhu. Karenanya seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh untuk mencari sebab agar selamat darinya. Ya. Agar selamat darinya. Wal bu'd an asbabihi, serta menjauh dari sebab-sebab yang bisa memicu kemarahan. Fa idza waqa'a fihi, kalau sampai terjadi, falyubadir bil asbab allati tudfi'uhu, maka harus segera melakukan sebab-sebab yang dapat memadamkannya. Kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, wa minal wudu asy-syar'i, dan wudu yang syar'i, wa minal hudu, dan mencari ketenangan, menenangkan diri, wal khuruj minal makan, serta keluar dari tempat, ya, keluar dari satu tempat menuju tempat lainnya, awis sukut atau diam, awil julus atau duduk, awil iltija atau berbaring. Intinya, rubah posisi, ganti tempat, begitu. Berlindung kepada Allah, berwudu, kemudian rubah posisi, ganti tempat. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berdiri. Kalau ada di satu tempat, keluar, pindah ke tempat yang lain, ya. Nah, bahkan berbaring kalau perlu, nggak masalah. Au ghair hadza minal asbab, atau sebab-sebab lainnya, allati yaraha mu'inatun ala tarkihi, yang dia lihat dapat membantu untuk bisa meninggalkan kemarahan. Nah, selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, satu lagi, ini hadis yang ke-14, ya. Kita baca, qala wa an khawlah al-ansariyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah, akhrajahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta secara berlebihan, menggunakan harta Allah secara berlebihan tanpa hak, falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka ada ancaman api neraka pada hari kiamat. Nah, menggunakan harta Allah secara berlebihan itu bisa jadi maknanya adalah tabdzir, bisa juga ya menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk kemaksiatan dan lain sebagainya, seperti nanti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Baik, qala rahimahullah, Syekh bin Baz mengatakan, hadza fihi al-hadharu min at-tasarruf fil amwal bighairi haqqin. Ini di dalamnya mengandung peringatan dari menggunakan harta bighairi haqqin, tanpa hak. Maksudnya dengan jalan yang tidak benar. Li'annal mala min ni'amillah. Sebab harta itu walau bagaimanapun min ni'amillah, termasuk dari nikmat yang Allah berikan. Nah, sekalipun kita yang mengupayakannya secara langsung untuk mendapatkannya, tetap itu nikmat dari Allah. Buktinya apa? Buktinya, ya, sebesar apapun usaha kita untuk mendapatkan harta, kalau Allah tidak mengizinkan kita mendapatkannya, maka tidak akan mendapatkannya. Dan sebaliknya ada orang yang tidak terlalu tohtohan menghabiskan semua waktunya untuk mendapatkan harta, tapi saat Allah beri kemudahan dia mendapatkannya, walau sekali gerak, ya, maka ia akan mendapatkannya. Berarti ini harta pada dasarnya adalah bagian dari nikmat Allah. Fal wajibu an yusraf fi wajhih. Maka yang wajib adalah digunakan pada jalannya. Nah, wa an yukhad min wajhih, dan diambil dari jalannya yang benar. Faman tasarrafa fihi bighairi haqqin, barang siapa yang menggunakannya tanpa hak dengan cara yang tidak benar, fil ma'asi, misalnya digunakan dalam kemaksiatan, wal khumur, ya, mabuk-mabukan, khamr, wal fasad, kerusakan, wa zulmil ibad, mendzalimi hamba-hamba Allah, falahun nar yaumal qiyamah, maka baginya neraka pada hari kiamat. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah, kita mohon kepada Allah maaf dan keselamatan. Nah, karena memang harta ini sesuatu yang sangat rentan, ya. sedikit saja seseorang diberi kelebihan harta, maka bawaannya ingin melakukan hal-hal yang negatif. Nah, fal wajibu an tusraf al amwal fi jihatiha. Maka yang wajib adalah ya menggunakan harta pada jalannya. Allati yardaha Allahu, yang Allah ridai, bin as-sadaqah 'ala al-fuqara, seperti bersedekah kepada orang-orang fakir, min al-infaq 'ala al-aulad waz-zawjat kama syara Allah, dan menafkahi anak-anak, istri-istri sebagaimana Allah syariatkan, ya. Min iqamatil masyari al-khairiyah, dan seperti memperbaiki jalan-jalan atau hal-hal yang baik, ya, untuk hal-hal yang baik. Nah, minal jihad fi sabilillah, juga seperti jihad di jalan Allah, ila ghairi hadza minal wujuhil khair, dan yang lainnya dari jalan-jalan kebaikan. Amma idha'atuha fil batil, adapun menyia-nyiakannya dalam hal yang batil, au yusta'anu biha 'alal ma'asi, atau digunakan untuk kemaksiatan, fahadha mimma harramahullah, maka ini termasuk hal yang Allah haramkan. Wa fihi khatrun 'adzim 'ala sahibil mal, dan ada bahaya yang besar yang mengancam pemilik harta tersebut. Nas'alullaha al-'afiyata was-salama, kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya, nampaknya kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum ditutup, di sini ada pertanyaan, antara lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, bolehkah memakan tape singkong atau tape ketan? Jazakallahu khairan. Oh, jazakumullahu khair. Nah, pada hukum asalnya, ya, tape adalah hal yang halal, boleh untuk kita konsumsi, baik terbuat dari singkong ataupun terbuat dari ketan. Kecuali kalau ya hal itu diolah sedemikian rupa hingga bisa menyebabkan mabuk, ya, maka ini jangan dikonsumsi. Jadi persoalannya bukan dari tapenya itu sendiri, ya, tapi dari olahannya. Kalau tapenya itu sendiri hal yang halal, tidak mengapa. Nah, tapi kalau dibikin atau diolah hingga menjadi sesuatu yang memabukkan, ini yang kemudian menjadi haram. Haramnya bukan karena memakannya, tapi karena apa? Mabuknya. Nah, Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana posisi duduk tahiyat makmum yang tertinggal satu rakaat pada sholat maghrib? Apakah duduk iftirasy atau tawaruk mengikuti posisi duduk tahiyat imam? Nah, mengikuti posisi duduknya imam. Nah, mengikuti posisi duduknya imam berdasarkan keumuman hadis, ya. Innama al-imamu ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, bismillah, Afan Ustaz, mau bertanya, ikhwan yang salah satu ikhwan yang proses dengan salah satu akhwat, qadarullah gagal karena ditolak si awat tersebut. Mungkin karena wajah yang kurang berkenan. Tapi ya mungkin bukan karena wajah, ya, karena belum jodoh saja. Nah, kalau wajah insyaallah manusia diciptakan dengan sempurna sedemikian rupa, dan soal tampan cantik itu relatif, ya, orang bisa berbeda dalam hal menilai. Nah, tapi ikhwan tersebut masih terfitnah dengan ahwat tadi, mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka segera cari pengganti. Segera cari pengganti. Ya, artinya sadari saja bahwa mungkin ya dia bukan jodoh. Ya, Allah tidak mempertemukan kita dengannya sebagai jodoh. Nah, segera cari yang lain, pengganti yang lain. Nah, Sebab urusan jodoh ya sesuatu yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang sudah jodohnya, Allah akan permudah. Ya, Allah akan permudah urusannya. Nah, enggak ada urusan berkenan dengan wajah atau tidak berkenan. Kalau memang jodoh pasti akan disatukan. Mungkin dalam pandangan orang, waduh, ini kok istrinya begini, suaminya begini. Nah, enggak pantas kalau bersatu. Loh, yang bicara soal pantas atau tidak pantas dalam hal menyatu sebagai suami istri itu bukan kita. Ya. Nah, tapi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah satukan maka akan bersatu. Jadi sadari saja ketika misalnya kita proses dengan salah seorang akhwat kemudian ditolak atau ada kesulitan untuk bisa mewujudkannya, ya sudah. Ya, sekalipun kita sudah melihatnya misalnya sementara kita senang tapi dianya tidak senang, ya sudah lupakan. Ya, lupakan. Nah, cari yang lain segera. Karena ya banyaklah wanita itu tidak satu. Nah, jangan diperbudak oleh hal-hal yang semacam ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.